Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama ta'lima tadhakkura tadhkir wa nafa'a al-intifa' wa lifadah wa lisifadah wal hasa ala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi wa la takshif awrataka wa la shay'an minha li ghairi hajah. Dan janganlah kamu membuka auratmu walaupun hanya sebagian daripada aurat tanpa adanya hajah, tanpa adanya keperluan. Wa mata da'atil hajah ila kashfi shay'in minha fakul indahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan kalau memang di situ ada hajah untuk membuka sebagian daripada aurat, maka katakan atau bacalah ketika itu doa ini, bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Wa qul idza labista thawbak. Dan katakan ketika kamu memakai pakaianmu, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku, wa razaqanihi dan memberikan rezeki pakaian tersebut, min ghairi haulin minni wa la quwwah, tanpa adanya upaya dan kekuatan dariku. Yang di sini wa minas sunnati, dan termasuk sunnah, lubsul imamah, memakai imamah. Wa laisa minas sunnah tawsi'ul aqmam wa kibarul amaim, dan bukan bagian dan bukan termasuk daripada sunnah memperlebar lengan baju dan membesarkan imamah. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Hadar radhiyallahu taala anhu meneruskan hukum-hukum atau anjuran-anjuran yang berkaitan dengan pakaian. Pertama tadi dikatakan, jangan kamu membuka auratmu tanpa adanya hajah, tanpa adanya keperluan. Jadi tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan, tanpa ada kepentingan, tidak boleh seseorang melihat kepada auratnya. Jadi kalau kita ada hajah, kita dibolehkan untuk membuka pakaian kita, melepas. Semisal ketika kita mandi, kita buka pakaian kita. Semisal ketika qadha'il hajah, harus kita buka. Masa kita tidak buka pakaian ketika qadha'il hajah? Kemudian mungkin juga ketika kita ingin membersihkan, merapikan bulu di sekitar kemaluan, Ya mau tidak mau harus kita buka dan kita lihat. Kalau tidak dilihat, salah mencukur nanti. Ya, di sini diperbolehkan. Ada hajat. Dan di sini hajat tidak harus hajat besar. Tidak harus darurah. Yang penting ada hajat, ada kepentingan. Misalnya pun ada seseorang yang ingin membersihkan kamar mandi, membersihkan WC, tapi takut pakaiannya kena kotor kalau tidak dilepas, atau takut kena najis, atau takut basah dilepas, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau, kalau tanpa ada hajat, tidak boleh. Jadi cuma iseng-iseng kita lihat punya kita, itu tidak boleh kalau tanpa ada hajat. Baik itu laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau perempuan auratnya lebih berat ya, daripada laki-laki. Kalau laki-laki auratnya ketika sendiri itu kemaluan bagian depan dan belakang. Bagian sekitar kemaluan, bagian depan dan belakang. Ketika sendiri ya. Bukan ketika keluar rumah. Ya. Kalau keluar rumah hanya pakai celana dalam ya haram. Ketika sendiri di kamar, sendiri di kamar mandi, rumah terkunci, maka bagi laki-laki boleh melepas pakaiannya dan membuka auratnya selain sekitar kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Itu tidak boleh dilepas kecuali untuk hajah tadi itu, untuk hajah. Ya. Termasuk hajah ya, hubungan suami istri dibutuhkan, itu ada hajat. Jadi boleh. Tapi kalau bagi perempuan, aurat mereka ketika sendiri itu baina surah wa rukbah, antara pusar dengan lutut. Jadi membuka di atas lutut dan membuka di bawah pusar itu haram. Tidak boleh. Walaupun sendiri di kamar, walaupun sendiri. Ya, mungkin banyak yang pakai celana pendek di atas lutut, itu tidak diperbolehkan kalau tanpa ada hajah. Kalau ada hajah, enggak apa-apa. Mau mandi, mau godain hajah, mau bersihkan, mau ngasih salep atau apalah, krim lah. Ada hajah diperbolehkan. Iseng aja enggak ada hajah. Bagi perempuan di atas lutut dan di bawah pusar itu haram dilihat, haram dibuka. Jadi lebih berat di sini daripada aurat laki-laki ketika sendiri. Yang mana aurat laki-laki ketika sendiri hanya kemaluan depan dan belakang aja. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imamul Haddad. Jadi kalau tidak ada hajah, jangan dibuka auratnya. Berarti kalau dibuka hukumnya dosa, hukumnya haram. Misalnya seseorang mau masuk jeding, mau apa? Mau wudu aja. Apa wudu harus membuka seluruh auratnya, seluruh pakaiannya? Tidak. Oh ya, kalau tidak ya jangan. Kalau tidak ada hajah tidak boleh. Kecuali ada hajah. Oh ya, anak mandi sekalian. Oh atau anak kalau tidak bisa membuka pakaian. Ya kalau tidak membuka pakaian bisa basah pakaian anak misalnya. Jadi diperbolehkan. Tapi selama kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus membuka seluruh pakaian kita, maka tidak diperbolehkan membuka seluruh pakaian kita tanpa adanya hajah. Ini yang pertama tadi. Dan misalnya pun nantinya ada hajah, Imamul Haddad memberi faedah kepada kita. Kalau memang ada hajah kita membuka seluruh pakaian kita bertelanjang, maka baca doa ini. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pendek. Jadi baca bismillah ditambah la ilaha illahu. Bismillah alladzi la ilaha illahu. Yang mana faedahnya, hikmahnya kalau kita membaca doa ini, sitrun an ayunil jin. bisa menutupi aurat kita dari mata, daripada mata-matanya jin. Nah, jin, bangsa jin. Karena jin itu kan keliaran di mana-mana. Jin ada di rumah, bisa juga jin ada di masjid, bisa juga di lapangan, di alun-alun, di pasar. Sama dengan bangsa manusia. Jin itu juga sama dengan manusia, makhluk Allah yang mukallaf. Yang ada hukum wajibnya, yang ada hukum haramnya. Yang nanti di akhirat ada yang masuk surga, juga ada yang masuk neraka. Jadi sama dengan manusia dalam hukum-hukum. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang toleh sebaliknya, ada yang fasik. Ada yang berilmu, ada yang bodoh, ada yang berakal, ada yang bahlul. Jadi sama, ada yang jin baik-baik, tapi ada juga jin yang tidak baik. Ya, biasanya ini jin yang tidak baik ini yang mengganggu. Apalagi menggoda manusia untuk bermaksiat. Ini yang dinamakan setan ini. Setan itu jin yang tidak baik dinamakan setan. Bahkan setan ini makhluk Allah yang tidak baik mengajak orang lain untuk berbuat kejelekan dan berbuat kemaksiatan. Itu setan sebenarnya. Cuma lebih kita gunakan setan itu untuk jin yang tidak baik. Itu setan. Ngajak kepada keburukan. Ngajak ya, kepada kemaksiatan. Itu setan. Nah, jin itu melihat kepada manusia. Bercampur bersama manusia. Cuma manusia tidak bisa melihat jin. Ya, kalau jin ada, di antara jin ada yang baik, itu hadir. Hadir majelis-majelis ilmu seperti ini. Hadir salat berjamaah. Kita enggak lihat. Enggak kelihatan, tapi jin bisa melihat bisa melihat manusia. Berbeda nanti di akhirat. Kalau di akhirat jin tidak bisa melihat manusia lagi. Tapi manusia yang bisa melihat jin. Ya, sekarang biarkan jin melihat kepada kita, kita tidak bisa melihat jin. Tapi di akhirat nanti gantian. Kita melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita. Ya, karena sekarang kita di dunia, jin kapan aja bisa ada di samping kita. Kalau kita membuka pakaian kita bertelanjang, akhirnya bisa jadi di samping kita ketika itu ada siapa? Ada jin. Dilihat-lihat sama jin. Diketawai atau diapakan, wallahualam. Ya, untuk menutupi kemungkinan ini dianjurkan baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Ketika kita membuka pakaian itu. Ada hajat untuk membuka pakaian kita bertelanjang. Maka baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Jin tidak bisa melihat kita. Jin tidak bisa melihat aurat kita. Ini yang dianjurkan oleh Imamul Haddad. Wa qul idza labista saubak alhamdulillahilladzi kasani hadza, dan dianjurkan kalau memakai pakaian itu baca doa. Doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min khairi hulin minni wa laqwa, mirip dengan baca doa setelah makan. Ya, baca doa setelah makan bedanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min khairi hulin minni wa laqwa. Kalau di sini alhamdulillahilladzi kasani hadza, yang memberikan kepadaku pakaian, memakaikan kepadaku pakaian, pakaian ini. Kalau setelah makan at'amani hadza, yang memberikan kepadaku makanan ini. Jadi hanya beda kasani hadza sama at'amani. Ini dibaca dan diamalkan ketika kita mau memakai pakaian atau kita juga habis makan sesuatu, baca doa dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita makan, termasuk juga memberikan kepada kita pakaian. Karena sesungguhnya semua nikmat yang kita dapatkan itu sesungguhnya hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian semuanya itu sebenarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukur kepada Allah memberikan kepada kita makanan sehingga kita bisa makan, syukur kepada Allah memberikan kita pakaian sehingga kita bisa menutup aurat kita, terhalangi dari rasa dingin, ya, rasa panas. Maka dengan bentuk syukur kita ungkapkan dengan baca doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min khairi hulin minni wa laqwa. Kalau pakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza warazaqanihi min hayri hulin minni walaku huwa. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa minas sunnati lubsul imamah. Dan termasuk sunnah adalah memakai imamah. Jadi memakai imamah itu sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan fadilahnya kalau sholat itu bisa melipat gandakan pahala sholat. Jadi melipat gandakan pahala sholat. Dalam sabdanya Rasulullah SAW mengatakan sholatun bi imama khairun min khamsin wa isrina bi ghairi imama. Satu kali sholat dengan memakai imamah maka lebih baik daripada kita sholat 25 kali tapi tanpa memakai imamah. Jadi masih lebih baik daripada 25 kali sholat tapi tanpa imamah. Oleh karena itu terlebih-lebih dikhususkan ketika memakai imamah ini ketika sholat. Karena ketika sholat termasuk sunnah secara umum kita memperindah pakaian kita, zahir kita dan batin kita. Karena di saat itu kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Allah, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza qamal abdu ila salati fa innahu yunaji rabbah. Jika seseorang hamba bangun untuk melaksanakan sholat, maka hamba tersebut sesungguhnya dia akan munajat dengan Tuhannya. Ngomong-ngomong, ngobrol dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Dan hanya kepadamu, ya Allah, kami meminta pertolongan. Jadi munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita rapi. Harus kita bersih. Harus kita ta'zim. Termasuk bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperindah pakaian kita. Sebagaimana seorang manusia ketika mau bertemu dengan orang yang dia hormati, bertemu dengan orang yang dia segani, kalian mau ketemu presiden, kalian mau ketemu tamu-tamu, kalian pakaikan pakaian, pakai pakaian dengan rapi, kalian betulkan pakaiannya, kalian pakai bagian yang paling bagus. Apalagi kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sebaliknya, bertemu manusia kita rapikan pakaian kita, kita ta'zim kepada mereka, kita hormati mereka, tapi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak peduli mau pakai pakaian apa. Ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah zinah kalian, hiasan kalian, pakailah hiasan kalian ketika setiap kali ketika kalian mau sholat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Setiap kita mau sholat, ambillah hiasan kita. Apa yang membuat kita indah ketika sholat? Apa yang membuat kita sempurna ketika sholat? Pakailah, lakukan. Pakai baju yang rapi. Pakai baju yang bagus. Pakai yang berwarna putih. Pakai yang harum. Pakai wangi-wangian. Bahkan dianjurkan pakai cincin dan semisalnya. Semuanya pakai rida, ta'dim, imamah. Semuanya itu memperindah diri kita, berarti kita menghormati Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sunnah adalah lubsul imamah. Paling tidak kalau misalnya tidak setiap salat, paling tidak ketika salat Jumat, karena ada fadilah khusus ketika salat Jumat. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya itu yusallun. Ya, yusallun ini kalau dari Allah bi makna rahmah, artinya memberi rahmat. Kalau dari malaikat berarti beristighfar. Kalau dari manusia berarti doa. Jadi di sini dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Berarti innallaha, sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang memakai pakaian, yang memakai imamah ketika sholat Jumat. Dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beristighfar, memintakan ampunan untuk manusia yang memakai imamah ketika sholat Jumat. Dalam sabda Nabi SAW juga dikatakan oleh beliau, Jum'atun bi imama khairun min sab'ina bi khairi imama. Satu kali sholat Jum'at dengan pakai imama lebih baik daripada 70 kali sholat Jum'at tapi tanpa memakai imama. Jadi kalau pakai imama pun, sebagaimana kita katakan, niatnya tentunya mengamalkan sunnah, niatnya untuk ta'adim beribadah kepada Allah, niatnya untuk tasabbuh bisolihin, menyerupa orang soleh, tidak ada niat yang lain. Ya, kita tidak niat pakai imama untuk sombong, tidak niat pakai imama untuk dihormati, tidak niat ketika pakai imama untuk menipu orang, mengelabui orang lain. Ya, mungkin kadang-kadang ya pakai imama supaya disangka mereka ulama. Ya, biar mereka menyangka dia itu ulama. Tujuannya seperti itu. Nah, ini tidak baik tujuannya. Enggak, hanya niatnya sunnah, hanya niatnya. Ya, karena kalau niat seperti itu berarti pakai imamanya bisa menjadi haram. Ya. Apalagi kalau nantinya menipu manusia pakai imama, pakai pakaian ulama, kemudian mereka mendatangi ya, orang tersebut bertanya tentang ilmu, tentang masalah, tentang fikih, tentang akhirnya karena tidak punya ilmu, karena memang sebenarnya bukan ulama, jawabnya asal-asalan. Mau tidak jawab pun ya, dia malu tidak bisa menjawab. Nah, ini akhirnya dhalla wa adhalla. Ya, manusia seperti ini nantinya dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ada sebagian yang masuk suatu desa, dia pakai imamah, pakai pakaian ulama, pakai gamis dan jubahnya. Manusia ini kan menghormati, melihat zahirnya. Zahirnya pakaiannya ulama dihormati. Ini manusia zaman sekarang ya. Kalau mereka zaman dahulu tidak melihat zahirnya, dia ulama mau pakai pakaian apapun dihormati. Dia orang soleh mau pakai pakaian apapun dihormati. Orang tidak soleh, orang fasik, hatta pakai pakaiannya ulama, tidak dihormati, tidak dipedulikan. Orang fasik. Itu orang dulu. Tapi sekarang kayaknya beda. Kalau orang alim tapi pakai pakaian biasa, tidak dilihat sama orang. Padahal hari yang lain dia pakai resmi ulama, jubah imama, oh, semuanya cium tangan. Ini manusia zaman sekarang. Padahal yang menentukan dia ulama atau bukan ulama bukan dari pakaiannya. Dia punya ilmu apa enggak? Ilmu yang ada sama dia itu diamalkan atau tidak? Ya, itu ulama. Sama seperti kalian misalnya. Kalian pakai pakaian dokter. Putih itu. Apa dianggap dokter? Wah, ini dokter ini. Atau menjadi dokter? Tidak. Kalau memang kalian tidak dokter, walaupun pakai pakaian dokter, ya tidak menjadi dokter. Ya, seharusnya juga seperti itu. Jadi kalau ada niat menipu, nah ini seperti orang ini menipu. Sehingga tujuannya dia dihormati. Masuk kampung, masuk desa, ingin dihormati oleh mereka, biar disangka dia ini orang ulama, orang alim. Dan betul, sampai suatu waktu dia disuruh sholat jenazah sebagai imam. Ini orang tidak ngerti. Seumur-umur dia tidak pernah sholat jenazah. Masih muda. Ini tidak pernah sholat jenazah. Bingung dia. Akhirnya sholat jenazah 2 rakaat. Bukan 4 takbir. 2 rakaat. Jadi ada rukuknya, ada sujudnya 2 kali. Bingung orang kampung di situ ini. Ini kok baru pertama ada sholat jenazah ini 2 rakaat. Pakai rukuk lagi, pakai sujud lagi. Ketika ditanya kiai, gimana ini kok pakai ruku, pakai sujud, 2 rakaat lagi. Memang biasanya enggak? Oh enggak biasanya. Oh ini lain mayitnya. Ini mayitnya banyak dosanya ini. Jadi perlu lebih banyak lagi. Ya ilahailah. Ini dolla wa adolla. Jadi dia sendiri tersesat dan akhirnya menyesatkan orang lain. Dengan sebab apa? Pakaian yang dia pakai. Nah, jangan tujuannya seperti itu. Tujuannya tasabbuh. Mengamalkan sunnah. Dan pengaruhnya besar pakaian itu. Kalian pakai pakaian yang pakaian islami. Pakaian putih. Pakai gamis atau baju takwa putih, pakai sarung. Tidak mungkin kalian masuk ke diskotik. Atau mungkin ke Surabaya, ke tempatnya WTS itu. Doli itu yang sekarang alhamdulillah sudah ditutup. masuk ke doli misalnya ya, kalau dahulu masih buka pakai gamis, pakai rida, pakai nggak mungkin lah, pasti malu, rubah dulu, pakai pakaian pendek, pakai celana ketat, pakai kaos ketat, baru pantas. Jadi artinya apa? Kalau seseorang pakaiannya baik, pakaiannya bagus, insya Allah tidak pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Perginya kemana kalau misalnya pakai baju takwa putih, warna kopiah putih? Perginya ke masjid. Perginya kemana? Ke masjid. Ya, perginya ke tempat majelis ta'lim, majelis zikir, dan yang lain-lain. Ya, kalau dia pakaiannya ketat, pakaian sembarangan, pakaian on fasik, mau pergi kemana aja dia bebas. Mau pergi ke tempat maksiat dia tidak malu. Ini yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smit. Man taghayyara ziyyu taghayyarat siratu. Man taghayyar ziyyu taghayyarat siratu. Barang siapa yang berubah pakaiannya akan berubah akhlaknya, sirahnya. Kalau sudah berubah, man taghayyarat siratu taghayyara dinu. Kalau berubah sirahnya, maka dia akan berubah, rusak agamanya. Akan rusak agamanya. Ya itu yang kita katakan, pengaruhnya besar. Termasuk perempuan, kalau sudah perempuan tidak menutup auratnya, pakai celana ketat, tidak menutup semua auratnya, tidak mungkin dia pergi masuk masjid. Pasti perginya ke tempat-tempat yang tidak diridhai atau tempat-tempat yang membuat seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk masjid dia akan memperbaiki pakaiannya. Nah, kalau sudah bagus pakaiannya, insya Allah perginya ke tempat yang bagus. Kalau sudah jelek pakaiannya, perginya ke tempat yang jelek. Nah, oleh karena itu niatnya seperti itu. Ana memakai pakaian ini dengan tujuan mendorong diri ana supaya tidak pergi ke tempat yang tidak pantas. Termasuk niatnya ta'zim kepada Allah, mengamalkan sunnah. Ini termasuk niat-niat yang kita harus niatkan sebagaimana pada pelajaran sebelumnya. Ketika kita memakai pakaian, kita niatkan di hati kita dengan niat-niat yang baik. Ya, kita niatkan menutup aurat, menjalankan perintah Allah, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kepada ulama, ta'zim untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang niat-niat yang lain juga. Jadi lubsul imamah ya termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa minas sunnati tawsi'ul akmam wa kibarul amaim. Dan tidak sunnah untuk lengan kita ini diperlebar, besar, enggak usah lebar-lebar. Secukupnya, seperlunya. Jangan terlalu sempit juga sehingga susah untuk kita pakai. Tapi jangan terlalu lebar juga lengan baju kita. Ya, mubazir juga kainnya. Ya, jadi juga termasuk bukan sunnah memperlebar lengan baju kita. Dan termasuk bukan sunnah kibarul amain. Memperbesar imamah. Jadi imamahnya sampai besar. Berapa putaran? 35 mungkin. Misal ini. Jadi tidak sunnah. Ya seukuran secukupnya aja. Tidak perlu besar-besar. Apalagi kalau bukan ulama. Mungkin kalau badannya besar, dia ilmunya juga luas, besar. Masih lebih pantas lah. Ya, kalau ini tidak seperti itu, ya jangan. Ya, ketika pakai imamah, ya juga syaratnya jangan tadi itu. Jangan memperbesar imamah. Dikatakan bukan termasuk sunnah Nabi SAW. Pernah Syekhul Islam. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, guru daripada Imam Ibn Hajar wa Imam Ramli wa Imam Khatib wa Imam Ibn Qasim, guru daripada banyak ulama besar di zamannya. Mereka semuanya berguru kepada Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, ini Syekh Zakaria Al-Ansari sering kali bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi sering sudah. Jadi tidak lewat satu minggu pasti mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faqih, dia alim, tapi juga dia wali min auliyaillah, waliullah. Jadi orang yang ulama-ulama fikih-fikih itu bukan hanya alim-alim aja tapi wali. Imam Nawawi itu alim, faqih, sering disebut di kitab fikih, begitu juga di kitab hadis. Tapi selain itu juga alim dan juga wali min auliyaillah. Imam Nawawi umur 7 tahun sudah melihat Lailatul Qadar. Umur 7 tahun. Lailatul Qadar. Kita belum tentu. Kita sampai sekarang melihat Lailatul Qadar. Dan Imam Nawawi dari kecil sudah seringkali menghatamkan Quran. Dari kecil. Itu menghatam Quran. Kita hatam Quran Sampai sekarang cuma berapa segelintir bisa dihitung. Imam Nawawi dari kecil sudah terbiasa. Sampai-sampai, ini masih kecil. Masih umur 6-7 tahun. Sampai-sampai seringkali menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya kalau menangis, kenapa? Teman-temanku memaksa aku untuk bermain bersama mereka. Padahal aku tidak ingin main, aku ingin ngaji. Jadi inginnya ngaji. Kok kebalikannya sekarang ya? Sekarang anak-anak kita susah disuruh ngaji. Suruh ngaji dipaksa dulu. Kalau disuruh libur, wah teriak gembira semuanya. Ini Imam Nawawi disuruh bermain malah nangis. Mengadu kepada orang tuanya karena tidak mau bermain dipaksa. Padahal dia inginnya mau ngaji. Itu Imam Nawawi. Jadi ulama besar. Termasuk karomatnya Imam Nawawi kalau misalnya baca kitab. Kemudian tidak mempunyai lampu. Lampu dahulu kan bukan seperti sekarang pakai listrik ini. Pakai PLN. Kalau dulu kan pakai api, ya pakai minyak. Ya. Kalau minyaknya habis, ya tidak bisa dinyalakan. Ya, kalau kehabisan minyak untuk menyalakan lampu, Imam Nawawi tidak perlu beli minyak. Langsung keluar dari jarinya itu cahaya. Dari jari-jarinya itu keluar cahaya. Jadi baca buku sambil membawa buku, jari-jarinya itu mengeluarkan cahaya. Jadi langsung terang ruangan tersebut. Tidak perlu beli senter, tidak perlu. Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga demikian. Kalau baca buku mutola'ah, ya, keadaan gelap tidak punya lampu, dia di belakang rumah ada pohon, dia tinggal baca buku kitab di bawah pohon, pohon itu menyinari nantinya. Pohon jadi lampu. Itu Imam Rafi'i. Jadi semuanya waliullah punya keramat. Ya, Imam Khatib juga demikian, faqih. Ya, satu letting dengan Imam Ibn Hajar, Imam Romli. Imam Khatib pernah khutbah Jumat di waktu yang sama di 40 masjid. Dalam waktu yang sama. Jadi siapa khutibnya? Khutib Jumat, Imam Khatib Sarbini. Di sana siapa? Khatib Sarbini. Dalam satu waktu. 40 masjid. Jadi bisa menjadi 40 bagian. Dan semuanya mereka itu menjadi khutib. Imam Khatib Sarbini. Ya, Imam Syekh Zakaria juga termasuk min awliya illa. Mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hampir tiap hari. Sampai suatu waktu beliau ini ya lama tidak bermimpi Rasul. Berapa hari lebih satu minggu tidak bermimpi Rasul. Akhirnya beliau mimpi Rasul. Ketika mimpi lagi setelah waktu yang agak lama. Dia tanya, ya Rasulullah kok lama tidak datang. Ya, karena ada sesuatu yang aku tidak suka dengan kamu sehingga aku tidak datang kepadamu. Apa ya Rasulullah yang membuat kamu tidak suka kepada aku? Ya, pertama kamu di kitabnya mengatakan ibarati ahsan min ibaratil asal. Jadi dia mensyarah kitabnya Nawawi, mensyarah menjelaskan kitabnya Imam Nawawi. Di syarahnya ini di kejelasannya dia mengatakan kejelasanku, penjelasanku itu lebih baik daripada penjelasannya Imam Nawawi. Jadi merasa penjelasannya dia lebih baik daripada ini ada kalimat seakan-akan sombong, seakan-akan. Jadi Rasul tidak suka dengan kalimat tersebut, ibarah tersebut. Dan yang lain apa katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang lain aku juga tidak suka karena kamu pakai imamah ini yang berkaitan dengan kibarun. Pakai imamah besar, terlalu besar. Itu yang membuat aku tidak datang dalam beberapa waktu dalam mimpimu, dalam tidurmu. Hanya dia tinggalkan itu semuanya. Nah, ini satu contoh artinya ya tidak termasuk sunnah untuk memperbesar imamah kita. Kemudian juga wa alaika an la tantik illa bi khairin. Dan juga kalian itu jangan kamu ngomong kecuali dengan omongan yang baik. Nah, ini omongan yang baik. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik. Ini susah ini. Kita disuruh jangan ngomong kecuali kalau baik. Jangan ngomong kecuali kalau manfaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang, dia akan tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak memberikan manfaat dari segi agamanya. Tidak juga memberikan manfaat dari segi dunianya. Dia kalimat-kalimat tidak ada manfaatnya. Dia ucapkan, dia majelis ngobrol. Tidak memberikan manfaat dunia. Apalagi memberikan manfaat agama. Ini hendaknya dihilangkan. Kebiasaan untuk ngobrol dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi na'udzubillah ya. Apalagi obrolan yang haram. Ini mubah ya. Obrolan mubah tapi tidak ada manfaat. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika suatu waktu ditanya oleh seseorang tentang satu masalah. Imam Syafi'i terlebih dahulu diam. Setelah diam baru langsung jawab. Setelah diam baru jawab. Maka Imam Syafi'i ditanya setelah menjawab. Kenapa engkau menjawab setelah diam dulu? Apa Imam Syafi'i tidak langsung tahu jawabannya? Imam Syafi'i tahu jawabannya. Terus kenapa? Kok diam dulu baru jawab? Ya aku mikir. Mikir apa? Aku mikir. Apa kalau aku jawab ini memberikan manfaat atau tidak? Ya. Ini masalah yang ditanyakan. Masih pikir dulu Imam Syafi'i. Apa manfaat apa enggak masalah ini? Jadi salafus soleh. Kalau ditanya tentang sesuatu atau masalah yang belum terjadi, itu tidak dijawab. Karena dianggap buang-buang waktu. Ustaz, saya mau tanya. Mau tanya apa? Gimana hukumnya kalau seseorang punya kepala tiga? Apa wajib dibasuh semua wajahnya itu? Kalau wudu. Sudah terjadi? Belum. Kalau terjadi baru tanya ke mana. Jadi buang-buang waktu. Tidak ada manfaatnya. Nanti mau tanya sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Kalau belum terjadi, tidak ada manfaatnya dijawab. Mereka tidak mau jawab. Sudah terjadi? Belum. Tidak usah tanya sekarang. Kalau terjadi, baru datang lagi tanya ke mana. Bukan tidak tahu jawabannya. Tidak. Tapi tidak mau buang-buang waktu. Buang-buang kalimat. Yang nantinya semuanya akan dihisab. Tanpa ada manfaat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu kalimat pun. Dari lidah manusia. Kecuali di situ ada raqib atid. Yang mencatat semua kalimat yang keluar. Jadi semuanya dicatat. Mau baik, mau jelek, semuanya dicatat. Kalimat satu aja dicatat. Apalagi ngobrol satu jam, majelis ngobrol itu satu jam. Berapa kalimat kita ngobrol itu? Jangan berarti tidak ada hisab. Daripada kita dihisab berat-berat di akhirat, kan lebih baik dipersedikit. Sehingga hisab kita lebih ringan. Ya semoga-moga kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi kan mikir-mikir, maya fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidi hisabi. Jadi kalau mau ngomong mikir, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di awal mulanya dia mujahadah. Awal mula dia mujahadah melatih dirinya untuk jangan sampai biasa ngomong tanpa ada manfaat. Dengan cara apa melatih dirinya? Sampai beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menaruh batu di mulutnya. Batu. Kalau ketika ditaruh batu di mulutnya, mau ngomong gak bisa. Kalau mau ngomong, dilepas dulu batunya sama Sayyidina Abu Bakar. Baru ngomong. Selesai ngomong, masukkan lagi. Itu 1 tahun lebih. Melatih untuk tidak gampang, tidak mudah ngomong dengan omongan yang gak ada manfaatnya. Jadi kalau mau ngomong, dilepas dulu. Tentunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak mungkin melepas begitu aja. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, ucapan yang akan diucapkan, mikir dulu. Manfaat tidak? Manfaat. Baru dilepas batunya. Baru ngomong. Itu mujahadah 1 tahun. Untuk naruh batu di mulut beliau ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Khawatir. Karena Rasulullah SAW mewanti-wanti. Hati-hati. Wahal yakubun nasa ala wujuhihim wa fi riwayah ala manakhirihim. Illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah nantinya manusia-manusia dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka kecuali akibat daripada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lidah-lidah mereka. Jadi menunjukkan banyak sebab ya, banyak manusia yang masuk neraka Allah itu sebab terbesarnya adalah dari lidah. Sebab terbesarnya daripada lidah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man yadman li ma baina lahye wa ma baina lahye wa rijlih adman lahu bil jannah. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku antara tulang dua tulang rahangnya, yakni lidah maksudnya, dan antara dua kakinya, maksudnya kemaluan, dia bisa menjamin dua hal itu, menjamin maksudnya apa? Tidak digunakan untuk apa? Maksiat. Tidak digunakan untuk kejelekan. Jaga mulut, jaga lidah, jaga kemaluan. Kalau manusia bisa menjamin, menjaga keduanya dari kejelekan, kemaksiatan, adman lahu bil jannah. Aku jamin dia masuk surga. Dua hal jagain. Maka dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma akhwah ma takhaf alayya. Ya Rasulullah, apa yang sesuatu yang paling engkau takutkan daripada aku? Yang paling engkau khawatirkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan dan memberi isyarat kepada lidahnya. Kuffa alaika hadha. Tahanlah. Ya, tahanlah untukmu hadha lidah. Jadi tahan lidah itu, jangan gampang ngomong. Ya, kalau ngomong mikir dulu. Kalau baik enggak apa-apa, kalau tidak baik jangan ngomong, apalagi sampai haram ngomongnya. Riba orang, mau menyebut kejelekan orang, mengadu domba. Ya, berbohong dengan omongannya berbohong. Ya, begitu juga mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Enggak masuk di auzubillah, kalimat satu kalimat pun bisa menjadi kafir. Bisa membuat seseorang kafir. Termasuk istihza bisunnah. Istihza bisa'irillah, merendahkan sunnah Nabi, merendahkan Al-Qur'an, merendahkan kitab Allah, merendahkan syiar-syiar Allah. Ketika dikatakan, ya fulan, kenapa kamu tidak hadir majlisnya Rasul? Kenapa kamu tidak hadir hadisnya Rasul? Ngapain hadir majlis-majlis Rasul? Ngapain hadir hadis-hadis Rasul? Tidak perlu, merendahkan. Murtad. Kafir. Dikatakan, ya fulan, potonglah ya kuku-kuku jarimu itu. Karena itu adalah sunnahnya Rasul. Anda tidak butuh sunnah Rasul. Murtad itu. Ngejek seperti itu. Murtad sudah. Atau bahkan ulama mengatakan, hatta cuma mengatakan, zalika musayjid. Musayjid. Masjid dipanggil musayjid. Jadi kalau bahasa Arab itu ada panggilan kecilnya. Jadi masjid musayjid, Hasan jadi Husain. Itu kalimat kecil. Biasanya kalimat kecil ini untuk merendahkan. Kalau digunakan untuk memanggil orang lain. Lebih merendahkan. Ini masjid ditashir, dikecilkan kalimatnya menjadi musayjid. Sebagian ulama mengatakan itu sudah dianggap haram. Atau termasuk mushaf misalnya. Mushaf Quran. Di mushaf itu Quran. Dibaca musayhif. Untuk merendahkan musayhif. Ini Quran-Quran kecil. Itu sudah dianggap murtad sebagian. Apalagi yang lebih daripada itu. Makanya ya hati-hati dengan ucapan. Jadi paling selamat kalau kita jangan banyak ngomong lah. Mikir dulu mau ngomong. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai nasihat oleh Ubbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, berikan aku nasihat supaya aku ini selamat. Supaya aku selamat ini apa nasihatnya ya Rasulullah? Maka Rasul memberikan tiga nasihat ya kepada Ubbah bin Amir itu. Ya, Rasul mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengatakan yang artinya kuffa alaika lisanak. Ya wal yasaka baituk. Wabki ala khati'atik. Wabki amsik alaika lisanak ya. Kuffa amsik ya yang benar amsik alaika lisanak. Ya wa yasaka baituk. Wabki ala khati'atik. Tiga hal dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, amsik alaika lisanak, tahan lidah kamu. Jangan gampang ngomong. Jangan mudah untuk mengucapkan kalimat tanpa mikir dulu kah? Kita seringkali kalimat-kalimat sedikit, kalimat remeh tapi jadi besar masalahnya kan? Kalimat sedikit jadi permusuhan. Kalimat sedikit membuat orang lain tersinggung. Kalimat sedikit membuat orang lain musuh dan dengki dan hawas kepada kita. Padahal kadang-kadang kita tidak berniat seperti itu. Jadi hati-hati kalau ngomong. Kalimat ini, ya, atau lidah ini, jurmuh sohir wa jurmuh kabir. Lidah ini bendanya kecil, tapi bahayanya besar. Bendanya kecil, zatnya kecil, barangnya kecil, tapi bahayanya besar. Ya, sehingga dikatakan oleh Rasul, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu. Wal yasa kabituk, hendaknya rumahmu itu luas. Bukan berarti luas, berarti oh kita bangun rumah selebar-lebarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu itu yang betah kalau di rumah. Jangan banyak keluar rumah. uslah, menyendirilah gitu. Jangan banyak bergaul dengan manusia, apalagi manusia zaman sekarang. Kalau tidak butuh, tidak kita mengambil manfaat dari mereka atau kita memberikan manfaat kepada mereka, jangan berkumpul sama mereka, apalagi yang tidak jelas. Ya, kemudian dikatakan wabki ala khotiatik, dan nangislah terhadap kesalahan kamu. Kita punya kesalahan, tangisi. Jangan hanya kita menangisi kalau uang kita, harta kita hilang, kalau kita rugi. Tapi kalau kita menangis, nangisi dosa-dosa kita, nangisi kekurangan kita untuk ibadah kepada Allah. Itu yang kita tangisi. Wabki ala khotiatik, kata Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awliyasmut. Falyakul khairan awliyasmut. Jika kamu merasa beriman, kalau kamu beriman, merasa beriman, kalau kamu tidak beriman, tidak apa-apa. Kalau kamu mengaku beriman billah kepada Allah, wa bil yawmil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan. Kalau kamu berucap, kalau ngomong, maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Ngomonglah dengan omongan yang baik. Ngomong yang baik. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu shadaqah. Kalimat kita menghibur orang lain, kalimat kita memberi nasihat kepada orang lain itu shadaqah. Kalau tidak kita ngomong dengan omongan yang baik, fal yasmut, maka hendaknya kita diam. Lebih baik tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong. Ada seorang salaf, ketika beliau ini berjalan melewati satu kampung, tahu-tahu dia melihat ada bangunan baru yang belum pernah lihat, yang belum pernah dilihat oleh beliau ini sebelumnya. Hanya dia, ada seseorang di situ, dia tanya kepada orang yang ada di sekitar itu, mata buniyat hadhil hurfa, atau mata buniyat hadal bed, bangunan ini kapan dibangunnya? Akhirnya dia sadar. Anak, kenapa kok tanya ya? Bangunan ini kapan dibangun? Lihat bangunan di jalan, kemudian dia tanya sama orang, ini bangunan kapan adanya? Kapan dibangun? Kok tidak pernah lihat? Akhirnya dia sadar. Anak, kenapa kok tanya kapan rumah ini dibangun? Apa ada faedahnya buat anak? Mau dibangun mulai dulu, mau dibangun kemarin, apa ada faedah? Tidak ada faedahnya. Jadi anak ternyata sudah ngomong dengan omong yang tidak ada faedahnya. Anak harus memberi hukuman kepada diri anak sendiri. Dia menghukum dirinya sendiri dengan puasa 1 tahun penuh dan tahajud setiap malam dalam 1 tahun penuh. Wah, ini kalau kita amalkan ini, kita jadi orang wali langsung. Puasa setiap hari selama 1 tahun dan tahajud setiap malam selama 1 tahun. Tidak pernah ditinggalkan sebagai hukuman karena kita pernah mengucapkan kalimat omongan yang tidak ada faedahnya. Ini cuma kalimat seperti itu. Mata buniyat hadhil hurfa. Kapan bangunan itu dibangun? Apalagi kita ngobrol asik ya, sama rokoknya, sama kopinya, 1 jam, 2 jam. Itu berapa kalimat yang keluar? Berapa yang akan dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, na'udzubillahi minzalik. Apalagi ulama mengatakan khususnya habis Isya. Habis Isya itu makruh kita ngobrol. Illa fi khair, kecuali kalau dalam kebaikan. Kita kebaikan dalam ilmu, cerita orang soleh, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ngobrol dalam kebaikan, walaupun itu misalnya pun mubah, bukan haram, mubah ngobrol biasa habis Isya ya, itu hukumnya makruh. Jadi habis Isya jangan ngobrol, makruh hukumnya. Kalau bukan kebaikan, ini sekarang kebanyakan kalau habis Isya malah ngobrol ini. Ya kapan kita ngobrol? Ya nanti jam 10 malam ya kita ngobrol. Ya ilaha illallah. Jadi tidak mikir panjang. Bahwasanya obrolan satu kalimat satu persatu nanti akan dihitab. La yuhadiru shoghiratan wala kabiratan illa ahsoha. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayatnya untuk selalu menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Selalu istiqamah dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Dan semoga kita diberikan kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat untuk orang tua kita, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, orang-orang yang di sekitar kita. dan orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan kita. Semoga mereka semuanya diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mempunyai iman, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan ibadah, dijadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah, dibebaskan dari segala azab, dari segala kemaksiatan, dari segala fitnah dunia wa ukhra ala hadinya kunya salihah jami'ah syamilah li khairi dunia wal akhirah wa aliniyati sahibil kitab Imamul Haddad Habib Abdullah bin Al-Hadawi ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.